Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang sifatuz zaujati shalihah, sifat-sifat wanita atau istri yang shalihah. Karena sesungguhnya Nabi kita mengatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu shaliha. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dari dunia itu adalah wanita yang shaliha. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyebutkan, "Lau a'allahu rajulan imra'atan shalihatan summa la yu'ti ghairaha lakafathu." Seandainya Allah mengaruniai seseorang yaitu dengan istri yang salihah, lalu Allah tidak beri dunia kecuali ini saja, itu cukup bagi dirinya. Dan bahkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jika manusia ditanya tentang apa yang paling membahagiakan mereka di kehidupan dunianya, manusia yang berada dalam fitrahnya dia akan menjawab, yaitu zauzatan salihatan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepadanya istri yang salihah. Sampai Nabi SAW juga menyebutkan anjuran bagi lelaki-lelaki menikahi wanita yang salihah. Tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wali jamaliha wali hasabiyah wali diniha. Fatfar bidatid din taribat yadab. Dinikahi karena sebab kecantikannya, harta bendanya, kemudian keturunannya. Dan karena sebab agamanya. Lalu kata Nabi, pilihlah wanita yang mengetahui tentang agama. Sehingga kita harus mengetahui sifat-sifat wanita soleh itu seperti apa. Qala Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizallahu taala, sifatuz zauja as-saliha ala dawi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa alai fa inna kullu sifatin satati ma'ana fi hadhil kalimah satati makrunatan bidaliliha. Insyaallah sifat-sifat yang akan kita sebutkan dari sifat wanita salihah berikut ini akan datang dengan dalil-dalilnya. Matmumatun ila mustanadiha min kitabillah aw min sunnati rasulillah. Mungkin dari Quran diambilnya dan mungkin juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu ma abda bi ma jaa fi suratin nisa fi dzikri sifati zaujati shaliha. Sifat yang pertama kita mulai dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-34, inilah sifat wanita shaliha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Siapakah wanita salihah? Fas-salihat, wanita-wanita salihat itu adalah wanita-wanita yang qanitat. Nanti kita akan jelaskan apa itu qanitat. Mereka adalah hafizat, wanita yang menjaga kehormatannya lil ghaibi, ketika suami tidak ada di sisinya. Bima hafidallah, dengan sesuatu yang Allah telah menjaganya. Qala Syekh Razzaq, wa subhanallahi hadzal juz'u min al-ayati ta'ala mujami'il umuri fi hadzal bab. Ini ayat menjelaskan tentang sifat menyeluruh. Secara umum bagi wanita yang dikatakan salihah itu adalah qanitat. Apa itu qanitat? Makna qanitat itu maknanya adalah khasyiat, mutawi'ah ilallahi wa rasulihi. Wanita yang khusyuk, tunduk dan patuh kepada Allah, maka disebut dengan qanitat. Maka wanita qanitat itu dia khusyuk, dia tunduk kepada Allah, dia patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, setiap yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya tidak dia tolak. Maka itu namanya qanitat. Jamaknya qanitatun. Kemudian hafidhat, yang dimaksud dengan hafidhat adalah menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki sifat wanita salihah itu bagaimana? Beliau menjawab, wanita yang ketika suami tidak ada di sisinya, dia menjaga kehormatan diri dan kehormatan suaminya. Yakni kata Imam Ahmad, alladhi laisa lahu sahlun ay ya'khudha yadan ghairu zawjiha. Bukan wanita yang gampang menerima tangan lelaki bukan suaminya. Nah, berarti wanita yang memang dia betul-betul menjaga kehormatan itu hanya untuk suaminya saja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sifat yang pertama apa ibu-ibu? Qanitat, kemudian apa? Hafizat. Qanitat dan hafizat. Masuk dalam kategori hafizat adalah menjaga harta suami. Tidak memberikan, tidak mengeluarkan harta suami kecuali dengan izin siapa? Suaminya itu. Sifatu asaniyah. Kemudian sifat yang kedua dari sifat wanita yang salihah itu adalah beliau menyebutkan di sini, yakni hafidhatu li awamirillahi ta'ala kasolati wa ghairu dhalik. Wanita yang menjaga seluruh perintah Allah seperti menjaga sholatnya, puasanya, dan yang semisal darinya. Berarti wanita yang salihah itu adalah wanita yang tidak suka mengundur-undur waktu sholat. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada Aisyah, ya Aisyatu idha dakhalatil waqta lissalati fasalli. Jika telah datang waktu sholat, segerakan kerjakan sholat. Li'annal mar'atu ghaira, yani farikun bil nisbi rijal. Kata Imam Ahmad, karena wanita itu beda dengan laki-laki. Wanita itu datang masa apa? Haidnya, maka dia tidak bisa sholat. Nah, ketika Imam Ahmad juga ditanya, siflana min sifatin nisa'il salihat, ceritakan dan beritakan kepada kami wanita-wanita yang salihah itu sifatnya bagaimana? Qal hafidhatu lis-salawatil khams. Suka menjaga salat yang lima waktu dan tidak mengundur-undur waktunya. Dan kita menjumpai banyak di antara kaum muslimin meremehkan hal ini. Yaitu suka mengundur-undur waktu salat mereka, terutama ibu-ibu, ya. Karena ya bapak-bapaknya juga sama aja gitu ya. Sebagian besar mereka suka mengundur waktu sholat karena sebab urusan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Wa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Surat apa ibu-ibu? Surat apa? Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Apa surat apa? An-Nazi'at. Adapun orang-orang yang melampaui batas, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhiratnya, maka tempat tinggal yang pantas baginya adalah neraka Jahim. Wa amman khafa maqama rabbi wa nafsal hawa. Sedangkan orang-orang yang mereka takut dengan kedudukan Rabb-nya dan menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata yal ma'wa, maka yang Allah berikan kepadanya tempat tinggalnya adalah surga. Nah, di antara ciri wanita surga yang tadi kita sebutkan tadi, ini tidak mengundur-undur waktu salat. Sehingga ketika Imam Ahmad ditanya, "Ma ra'yuka lam ratil ladzi tata'akhkhara fi salatiha?" Bagaimana menurut pendapatmu seorang wanita yang dia mengakhirkan salat waktunya, salat lima waktunya dengan sengaja? Maksudnya, apakah aku boleh menikahinya? Kata Imam Ahmad, "Undur ila ghairiha." Cari yang lainnya saja. Cari yang lain saja. Ini cari wanita yang segera, wanita yang suka menyegerakan mengerjakan apa? Salat. 6. Ciri yang ketiga. Yani ta'atu li ba'liha. Wanita salihat itu adalah wanita yang patuh dan taat kepada suami mereka. Karena Nabi kita mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farja wa tadbala daqalat min ayyi abwabil jannati sa'at." Bila seorang wanita telah mengerjakan salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ia jaga kehormatannya dan ia patuhi suaminya, akan dikatakan baginya di hari kiamat, masuklah surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Berarti tidak pernah menolak ajakan suaminya. Perintah suaminya tidak pernah dia selisihi. Kecuali perkara yang menyelisih apa? Syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Bila seorang wanita menolak ajakan suaminya atau perintah suaminya, bukan hanya dirinya celaka, tetapi malaikat terus-menerus mendoakan keburukan bagi dirinya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firasyih, tsumma abat la'anat hal malaikatu hatta tusbih." Seandainya seorang suami memanggil istrinya ke tempat peraduannya, kemudian istrinya itu enggan dan menolak ajakannya, malaikat akan melaknatnya sampai datangnya waktu subuh. Sampai datang waktu subuh. Dalam riwayat yang lain, hatta yardaha, sampai si suami itu redha kepada istrinya. Sehingga seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Bagaimana kalau seandainya kami sedang menyamak kulit? Bagaimana kalau seandainya kami sedang memasak?" Maka Nabi mengatakan, "Utruqiha, tinggalkan itu semua. Fa'alaiki ma'ahu, kamu harus bersama dengannya." Ini bersama dengan apa? Suaminya. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi ajakan suami itu tidak ada kata sebentar. Tidak ada kalimat apa namanya? Ba'da qalil, enggak ada, Ibu. Jadi, kalau suaminya berkata zaujati tali, enggak ada ba'da qalil, enggak ada. Apa ba'da qalil itu? Sebentar, enggak ada. Dia akan datang labbaik wa sa'daik. Sehingga ketika dia berkata ba'da qalil, yahzunu, ini menjadikan sebab sedihnya hati suaminya itu. Atau tahzunu, dia menjadikan hati suaminya. Faqalat al-khur'in fil jannah. Bidadari yang ada di surga itu berkata, "Utruqihu, utruquh, tinggalkan dia. Fa innahu lana laisa laki syai'." Dia memang itu yang pantas buat kami, enggak pantas buat kalian, kata beliau begitu. Ini bidadari yang ada dalam surga. Makanya kalau ibu-ibu enggan dipanggil oleh suaminya, pasti bidadari di surga sudah menjawab, "Ya sudah, memang mereka enggak pantas buat kamu, dia hanya pantasnya buat kami saja." Maka wanita salihah, jangan sekali-kali menolak panggilan suaminya. Panggilan apapun itu selama tidak melanggar syariat. Contoh, bila seorang istri sholat duha, dipanggil sama suami, dibatalkan apa dilanjutkan? Lo? Sudah tasawuf akhir loh. Sudah tasawuf akhir ini. Hah? Dibatalkan atau diteruskan? Sudah at-tahiyatu lillah wa salawatu. Suaminya panggil, "Kok lama sekali datangnya? Batalkan atau dilanjutkan?" Undur ila maslahatia. Kalau memang suaminya tipe suami yang suka marah, batalkan. Batalkan. Karena sholatnya nilainya apa disitu? Sementara panggilan suaminya apa? Wajib. Tapi kalau suaminya tipe suami yang sabar, dipanggil 3 kali, 5 kali, enggak datang, dipanggil sampai 1 kali baru dia sedikit marah misalnya gitu ya. Kalau tiba suami yang sabar seperti ini, ya gak apa-apa, lanjutkan sholatnya. Itu yang lebih afdol bagi dirinya. Tetapi tidak boleh dia datang sambil berkata, "Kok panggil-panggil saya, ini lagi sholat, ganggu kekhusyuan." Gak boleh. Karena itu justru menyakiti hati suami mereka. sifat yang ke-4. Al-hadaru minasyaitanir rajim a'adanallahu wa iyyakum minhu wa syaitanu mahammatun fi hadhihi hayatil ifsadi ifsadud din wa ifsadul khuluqi wa ifsadul muamalah wa ifsadul isra wa ifsadul ukhuwah mahammatul ifsadu wa fi kulli yawmin yab'asu bu'usan wa yusilu jundan wa yusilu junudan liqiyami bihadil biqiyami bihadil mahami. Beliau mengatakan sifat wanita soleh yang berikutnya adalah wanita yang selalu berhati-hati dari godaan setan dan tidak menjadi sebab datangnya setan. Wanita soleh itu wanita yang berusaha selalu hati-hati dari godaan setan dan tidak ingin menjadi sebab datangnya para syaitan. Nabi kita mengatakan innal mar'atu aurat idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita itu sumber fitnah atau aurat. Bila ia keluar dari rumah maka akan dihias-hiasi oleh syaitan. Sebagian ulama mengatakan kalamun nisa'i alladhi tuzinu qalba zawjiha tattabi'u syaitan. Wanita yang omongannya pedes, pedes ya bahasanya, Pak. Nyelekit kata orang Jawa gitu ya. Itu di belakangnya ada setan yang membisikinya. Jadi ibu-ibu jangan sekali-kali berkata apa? Perkataan yang apa namanya itu ya? Panas, pedes gitu, jangan. Kalau sama suami itu bicara yang apa? Yang lemah lembut, yang baik. Kalau suaminya mendengar ucapan yang baik dari istrinya, niscaya wanita itu akan dapat pahala. Tapi kalau seandainya dia menyakiti hati suaminya dengan kata-kata yang kasar, itu berarti di belakangnya ada setan. Makanya nasihat buat bapak-bapak, kalau istrinya suatu saat ngomongnya agak pedes, baca tawudnya agak keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya setannya pergi dari apa? Istrinya itu begitu. Kalau masih marah-marah juga pegang ubun-ubunnya, Pak. Nasihat Nabi dipegang ubun-ubunnya. Lalu baca Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'a lahu wa syarri ma jabalta 'alaihi wa a'udzubika min Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta 'alaihi wa a'udzubika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaihi. Dibacakan lagi. Terus dibacakan. Ya Allah, aku minta kebaikan pada wanita ini dan kebaikan-kebaikan yang Engkau telah berikan pada wanita ini. Aku berlindung dari kejelekan wanita ini dan kejelekan-kejelekan yang ada pada wanita ini. Dibaca yang keras, enggak apa-apa. Masih juga apa namanya? Pedas dan semisalnya, maka Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaiton tutfa wa innama syaitanu khuliqa minan nar tutfa'un nar bil ma. Marah-marah itu datangnya dari setan. Setan diciptakan dari apa? Api. Maka padamkanlah api dengan air. Jadi kalau istrinya marah-marah dia apakan itu? Dimandiin. Dimandikan. Benar ini. Imam Ibnu Adz, kalau suami yang marah-marah bukan dimandiin, dianjurkan wudu. Tapi kalau istri yang marah-marah ya dimandikan. Kalau tambah marah lagi ya qadarullah wa masyaallah. Nah, barakallahu fikum. Naam. Tapi jangan, tapi kalau ibu-ibu di sini kan semua salehah ya, Pak. Jadi jangan dipraktikkan yang ini gitu ya. Baik. Sesungguhnya setan itu berusaha merusak kehidupan beragama, merusak akhlak seseorang, merusak muamalah, merusak rumah tangga, merusak ukhuwah, dan merusak segala perkara yang bisa membahagiakan kaum muslimin, terutama suami istri. Suami istri itu godaan setannya lebih kuat daripada seorang yang belum menikah. Lelaki yang belum menikah, setan berbisik cepat nikah, cepat nikah. Tapi kalau orang sudah nikah, setan berbisik apa? Nah, setan yang berkata innaha laisa syai'un fi khair. Ini orang sudah membosankan, enggak ada baiknya, sudah ganti saja begitu. Setan itu kalau berbisik seperti itu. Suruh menceraikan, suruh dan ini perkataan Nabi yang mengatakan inna iblisa yadu arsyu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Summa yabasu sarayahu. Setiap hari iblis melepas tentara-tentara yang paling dianggap kuat. Yursali junuda wal busulil ifsad. Tujuannya membuat kerusakan-kerusakan yang paling rusak di muka bumi. Fa adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum. Tentara yang paling disukai oleh iblis adalah tentara yang paling besar fitnatan, fitnah yang ditimbulkan olehnya. yakni aqrabu ilai adhamum fitnatan bainan nas. Tentara setan yang paling dekat dengan iblis itu mereka yang paling banyak membuat kerusakan pada diri manusia. Ya jiwa, di suatu ketika datanglah salah satu tentara setan itu kepada iblis. Wa yaqul, kemudian dia berkata, fa'altu kada wa kada. Saya sudah berbuat begini, berbuat begitu. Saya buat orang minum khamr, saya buat seseorang berbuat zina, saya buat orang membunuh, saya buat orang berdusta. Apa kata iblis? Fa yaqulu ma sana'ta syai'an. Itu belum apa-apa. Yang kamu lakukan itu belum apa-apa. Summa yaji'u adum fa yaqulu ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imra'atayn. Aku datangi pasangan suami istri, terus aku goda sampai mereka bertengkar, tidak aku tinggalkan sampai suaminya berkata, saya ceraikan kamu. Jadi kalau suami sudah mengatakan kepada istrinya, saya ceraikan kamu, baru setannya pergi. Maka Anda jumpai banyak orang sudah mengucapkan cerai, bapak-bapak menyesal. Baru menyesal. Kemudian kata beliau selanjutnya di sini, summa yajwadum fayaka fayudni minhu. Kemudian iblis mendekat ke, kemudian orang tentara iblis itu mendekat kepada iblis dan iblis mengatakan, ni'ma anta, kamu memang tentaraku yang paling bagus, paling top katanya. Jadi bunda sekalian, kalau manusia bisa mengatakan kepada istrinya, anti tolling, kamu saya ceraikan, bukan karena urusan yang syar'i, karena suatu perkara yang syar'i, berarti setan berhasil membuat kerusakan yang paling rusak. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita, umumnya yang menyebabkan terjadinya perceraian itu umumnya akhlak yang buruk dan biasanya emosional yang tidak terkendali. Sementara yang paling gampang emosional itu siapa, bapak? Wanita. Wanita itu baru dengar berita sedikit aja udah masya Allah. Kamu suaminya, istrinya si Bulan ya? Nah, oh satu kantor dengan saya. Suamimu itu kerjanya begini dan begitu. Pulang-pulang tidak tanya bla bla bla, langsung tulis surat pulangkan ke rumah orang tua saya. Masya Allah. Berapa banyak wanita yang seperti ini? Rusak. Melihat seorang suami pulang terlambat sedikit, sudah nggak karu-karuan kemarahannya. Sampai ada seorang wanita bermimpi, dalam mimpinya dia menjumpai suaminya itu duduk dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Bangun dari tidur dia minta cerai sama suaminya. Waktu bila ketika ditanya kenapa, saya dapat wangsit bahwa kamu duduk dengan wanita yang bukan mahramnya. Wangsit dari syaitan. Dan itu ada seperti itu. Dan datang berkeluh kesah kepada saya suaminya. Fa subhanallah. Kalau saya wanita yang salah tidak boleh demikian. Dia harus menutup pintu-pintu syaitan. Hal-hal yang bisa menyebabkan pecahnya rumah tangga itu dia tutup. Coba lihat Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi yang paling tua usianya. Tapi wanita ini sangat lembut, sangat pengertian. Di usia Ummu Salamah yang sudah tua, khawatir Nabi mengecewakan Ummu Salamah, maka Nabi ingin menceraikan Ummu Salamah. Tapi Ummu Salamah berkata, jangan. Saya serahkan malam-malamnya untuk Aisyah. Coba lihat, Ummu Salamah lebih memilih untuk apa? Bertahan dan bersabar. Mengekang kecemburuannya, mengekang dan sebagainya. Ini contoh wanita yang salih. Menutup segala macam pintu-pintu syaitan. Bukan berarti Nabi digoda syaitan. Bukan itu maksudnya. Nah, maka wanita yang salih, jangan membuka keran atau pintu syaitan, karena itu akan membuat kerusakan yang berat. Ibu-ibu sekalian, tidak ada musuh yang paling berat bagi seorang laki itu kecuali istri. Demi Allah saya ulangi, tidak ada musuh yang paling berat bagi seorang laki itu kecuali istri. Lau ya'rifu rajulun anna khairu awwalun lau zawzatuhu wa ya'rifu anna a'zam wa ashaddu aduwan lau zawzatuhu. Manusia itu kalau memperhatikan hidupnya dengan baik, dia akan tahu teman paling baik baginya istri, sekaligus musuh paling besar dan paling berat baginya adalah istrinya. Itu kenyataan. Karena berapa banyak wanita, suami-suami dengan sebab istri mereka menjadi kufur. Kufur nikmat maksudnya ya. Kufur terhadap nikmat Allah tabaraka wa taala. Nah, maka wanita-wanita salihah dia suka menutup pintu-pintu syaitan. Dia abaikan permasalahan-permasalahan kecil dalam rumah tangganya, dia abaikan. Ya, kalau seperti misalnya karena suaminya punya kebiasaan yang enggak disukainya apa, kalau tidur apa, Pak? Mendengkur misalnya. Jadi maklumi, jangan dipermasalahkan. Jangan ditanya-tanya kamu dulu, ayahmu mendengkur enggak? Ini enggak ada kaitannya gitu. Enggak perlu ditanya seperti itu. Atau karena suaminya agak bau sedikit apa namanya? Rambutnya atau ketiaknya gitu ya. Nah, kalau memang ketiak itu bau ya, Pak ya. Kita gandakan kalau memang kayak seperti itu, coba dimaklumi begitu. Kayak permasalahan yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Kalau dibesarkan membuka pintu syaitan. Naam kadali. Dan yang semisalnya, Kemudian summa min sifatil mar'ati salihah fi ma yatalaqu bi hukuki zawji wa wajibatiha wa ma yan bagi antakun alai tujau umurun adidatun jat bi sunnati usiru ila ba'dihah. Berikutnya adalah sifat-sifat wanita salihah yang ada kaitannya dengan hak suami. Seperti apa hak suami itu, Pak? Hak suami itu apa di antaranya, Bapak? Ibu-ibu, apa di antara hak suami? Tadi sudah kita sebutkan, dipatuhi. Salah satu yang lainnya apa? Dicintai orang tuanya oleh istrinya. Itu hak suami. Suami itu punya hak agar orang tua dari suami itu disayangi oleh istrinya. Walaupun ada propaganda orang kafir yang mengatakan cinta tidak bisa apa? Dipaksakan. Iya, Bu, ya. Kata orang cinta tidak bisa dipaksakan. Kata Nabi tidak. Cinta harus dipaksakan. Bahkan terkadang cinta itu datang dalam keadaan apa? Dipaksakan. Sampai Umar bin Khattab mengatakan kepada seorang wanita ketika dia datang kepada suaminya, datang kepada Amirul Mukminin sambil berkata, "Ya Amirul Mukminin, farriq baini wa baina zawjati wa baina zawji." Amirul Mukminin, tolong ceraikan saya dari suami saya. Ditanya oleh Amirul Mukminin, "Ada apa?" Wanita itu berkata, "Uhibbu." Saya enggak cinta dengan dia. Apa kata Amirul Mukminin? "Ala taz'amu annal usrata allati tubna 'alal mahabbati faqat?" Apa kamu kira yang namanya rumah tangga itu harus dipaksakan dengan apa? Nah, apakah kamu kira bahwasanya rumah tangga itu harus dengan dasar cinta? Enggak. Cinta itu hanya apa namanya? Pengiring saja. Dasar pernikahan itu takwa. Karena kita takut kepada Allah, maka kita menikah. Karena ingin dapat pahala dari Allah, maka kita menikah. Adapun cinta itu pengiringnya saja. Jika memang ada cinta dalam takwa itu jauh lebih utama. Sama apa? Maka kalau kita seandainya dikatakan tadi hak suami itu adalah dicintai orang tua suaminya, seandainya seorang wanita berkata, "Saya tidak bisa memaksakan adik saya mencintai mertua saya," dia harus paksakan. Karena dasar takwa. Karena dasar takwa. Bukan sekedar karena dasar cinta, karena dasar takwa. Dia bertakwa kepada Allah. Dia tidak ingin melanggar hak suaminya. Wallahu ta'ala alam bisaw. Sehingga ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah yang bagus tentang Ummu Khawlah namanya. Ummu Khawlah. Ketika Khawlah ini mau menikah, ia menasihati Khawlah putrinya sembari berkata, "Ya bintai, wahai putriku, i'tikullama min haqqi zawjik, berikan semua yang ada pada hak suamimu, berikan semua kepada apa yang ada pada hak suamimu, fataj'alahu, niscaya engkau akan menjadikan suamimu itu adallu minal abad, dia akan lebih tunduk daripada seorang budak." Kata beliau, "Putriku, berikan semua hak suamimu, niscaya suamimu itu akan tunduk melebihi ketundukan budak kepadamu." Artinya apa saja yang diminta oleh istrinya itu akan diapa? Akan diberikan. Coba lihat, lelaki kalau sudah diberikan oleh seorang istri itu apa yang dia mau dari perkara yang tidak melanggar syariat, maka apa yang diminta oleh istrinya akan diberi insyaallah. Bukankah Umar bin Khattab itu menyebutkan, "Innamal asadu la ya'kul illa inda." Innamal asadu la ya'kulu syai'an illa indal ju'. Singa itu tidak akan melahap daging kecuali perutnya apa? Lapar. Artinya kalau istrinya sudah soleh, sudah baik, memberikan sesuatu, nasihat juga dia berikan, semua kebaikan dia sudah sampaikan kepada suaminya, tanda-tanda kesolehan ada pada istrinya tersebut, masya Allah. Kalau istri tinggal berkata A, pasti suaminya akan menyetujuinya. Nah, yang ingin kita sampaikan dalam masalah ini, mertua bagi seorang wanita itu wajib wanita itu berbuat baik kepadanya. Sehingga Mustafa Al-Adawi mengatakan, "Idza asatil mar'atun umma zawjiha faqad asa wa aqa zawjaha." Wanita yang berbuat buruk kepada mertua dari si suaminya, sesungguhnya dia telah berbuat kedurhakaan kepada suaminya itu sendiri. Jadi ketika wanita berbuat kedurhakaan kepada orang tua si suami, itu sama dengan berbuat durhaka kepada suaminya. Apa ancamannya? Nabi mengatakan, "Ya ma'saran nisa, ra'aitu aksarukunna kufran asir." Tapi riwayat, "Ya ma'saran nisa, ra'aitu aksarukunna min ahlin nari." Aku melihat kebanyakan kalian bagian dari penghuni neraka. Qila madza bin nisa? Kenapa para wanita? Qal aksarukunna kufran asir. Karena banyak di antara para wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Ya, salah satunya tidak bersyukur kepada suami, memusuhi siapa? Mertuanya. Timbul pertanyaan, kalau dimusuhi mertua gimana, Bu? Kalau tadi kan memusuhi mertua, nah ini kembali dimusuhi mertua gimana ini? Mertuanya yang memusuhi menantunya. Apa yang dilakukan menantunya? Sabar? Sabar toh enggak cukup. Harus yang kedua, Pak. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, "Anta'tiha hadiyatan." Coba kasih hadiah. Nabi kita mengatakan, "Tahadu tahabu." Kasih hadiah niscaya salinglah kalian memberi hadiah niscaya kalian saling mencintai. Ini nasihat buat menantu yang dimusuhi oleh mertuanya. Datangi mertuanya, kasih hadiah. Hari ini dia enggak suka, besok datangi lagi kasih hadiah. Besoknya enggak suka lagi, besoknya lagi kasih hadiah. Seperti Nabi memberi hadiah kepada seorang yang sangat benci dengan Nabi, namanya Umayyah bin Khalaf. Ketika dia itu, atau anaknya Abu Jahal. Ketika dia sangat benci dengan Nabi, berusaha membunuh, malah dikasih Nabi hadiah satu lembah kambing. Bulan berikutnya kasih hadiah satu lembah sapi. Bulan berikutnya dikasih hadiah satu lembah onta. Alhamdulillah hatinya menjadi lembut. Coba kalau ibu-ibu misalnya jumpai, kalau misalnya ada seorang wanita dimusuhi mertuanya, jangan tahu-tahu ngasih hadiahnya. Ya, itu benar itu ibu. Kasih mobil, pasti jatuh cinta dengan ibu insyaallah. Enggak usah khawatir. Bah, uangnya uang siapa? Suaminya. Ini enggak usah khawatir. Jangan takut-takut. Suami belikan mobil untuk orang tuanya. Masya Allah. Kok ternyata masih juga memusuhinya, belikan truk mungkin ya. Wallahu alam bisat. Allah kulil ibu nasihat dari manir. Kalau kesimpulannya, kalau mertua memusuhi menantunya, tidak boleh dibalas dengan kedoliman. Sebagaimana Nabi mengatakan, "La taruddu dzulma bidzulmi," jangan balas kedoliman dengan kedoliman. "Walakin natabi dzulma bil ihsani," ganti kedoliman dengan kebaikan. "Fa inna Allah la yudu'u ajral muhsinin," karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seseorang. Sejelek apapun manusia kalau dibaiki, insyaallah lama-lama menjadi baik, insyaallah. Toh paling tidak, ya namanya mertua, usianya berapa sih Pak? Kan gitu ya Pak ya. Paham maksudnya ibu-ibu? Ya, berapa sih usianya mertua kan gitu. Tua mana mertua dengan menantu ya? Kan tua mertua ya. Kalau sudah doakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Saya katakan doakan diampuni dosanya loh Pak ya. Bukan doakan cepat mati, bukan. Tapi namanya usia kan segitu saja. Kapan lagi berbuat baik kepada mereka? Sampai saya Mustafa Al-Bahri mengatakan, seandainya manusia dimusuhi oleh mertuanya, ingat tentang usianya. Jangan sampai nanti menyesal ketika mertuanya sudah meninggal dunia baru dia mau berbuat baik. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini sifat wanita yang salihah. Yang berikutnya, sifat wanita yang salihah itu yakni qawiyatun jahidatun alimatun murabbiyatun li abna'i zawjiha. Wanita salihah itu harus berupaya tubuhnya kuat. Kokoh. Kuat bukan berarti bukan jasadnya yang kuat ya Pak ya. Bukan hanya sekedar jasadnya, tapi mentalnya yang kuat. Wanita itu harusnya seperti siapa? Ummu Ammarah. Gimana Ummu Ammarah ibu-ibu? Kisah Ummu Ammarah bagaimana? Nah, Ummu Ammarah beliau membunuh orang musyrik dua di Medan Uhud. Coba lihat. Pakai pisau pendek lagi. Ini Ummu Ammarah. Harusnya wanita soleh itu seperti Hafsah. Nyembelih kambing sendirian. Enggak ditemani siapa-siapa pun, dia sembelih sendirian. ibu-ibu nyembelih ikan lili sudah masya Allah kebingungan. Nah kata tadi harusnya wanita yang saleha itu adalah wanita yang menjaga kesehatan tubuhnya. Makanya ibu-ibu ini nasihat, olahraga bagi wanita saleha itu dianjurkan. Dulu olahraganya wanita di zaman Nabi apa ibu? Tiga, satu berkuda. Coba lihat wanita-wanita Ansar itu senangnya berkuda, naik kuda. Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Tapi jangan dikiaskan dengan apa? Motor lalu ibu-ibu kebut-kebutan. Kalau itu ya tidak punya sopan santun kalau begitu. Berkuda. Yang kedua adalah memanah. Wanita Ansar mereka senang memanah. Yang ketiga berlari. Jalan atau berlari. Makanya Aisyah diajak Nabi lomba. Lomba. Tiganya yang paling disukai oleh wanita-wanita Ansar. Demikian pula wanita Ansar. Makanya wanita berolahraga itu dianjurkan. Jangan malah apa namanya? Maaf ini terkadang ada seorang wanita ketika mereka belum ngaji, rajin olahraga. Sudah ngaji malah enggak pernah apa? Olahraga rasanya ribet, begini begitu. Jangan. Olahraga itu dianjurkan karena menjaga kesehatan tubuh termasuk bagian dari kesolehan. Bagaimana wanita bisa masak kalau dia sakit-sakitan? Alisa kata ini, bukan berarti yang sakit-sakitan enggak soleha loh, bukan begitu ya ibu ya, bukan. Sama sekali tidak. Bagaimana dia bisa menyenangkan hati suaminya kalau dia mudah sakit? Nah, dia jaida, punya kesungguh-sungguhan, semangat yang tinggi, murabbiah untuk mendidik anak-anak mereka. Wanita soleha itu dia berkata, kemari nak, duduk belajar dengan ibu. Bukan nak, sana, belajar sama Fulan. Bukan begitu. Karena kita banyak jumpai wanita-wanita soleha itu, anaknya datang, Umi, ini pelajaran ini bagaimana? Umi lagi pusing, tanya sama Abi, masya Allah. Abinya juga bilang, baru pulang kerja ini nak capek. Tanya sama pembantu, masya Allah. Ini anak pembantu atau anak siapa kan ini? Nah, maka Bapak Sedekah Muslimin, Pak Iman, ini contoh yang perlu diperhatikan wanita soleha. Harusnya dia seperti Ummu Khawla. Di saat Khawla datang dan berkata, ya ummi, ij'al mau'idatan liya. Padahal ketika itu Ummu Khawla baru saja lelah menyiapkan sesuatu untuk suaminya. Ingin tidur qailulah. Ummu Khawla datang. Si Khawla datang. Ibuku, wajangi aku dengan wajangan yang menyejukkan hatiku. Dalam keadaan berbaring dia berkata, ya bintai, ittaqillah. Putriku, takutlah kepada Allah. Kemudian dia berkata, ya bintai, kuni salihatan wala takun fitnatan. Jadilah lelaki wanita soleha, jangan menjadi sebab fitnah bagi lelaki. Dalam keadaan lelah dia mengucapkan kalimat itu. Masya Allah la quwata illa billah. Baik kadari. Kemudian ibu sekalian, berikutnya wanita yang soleha, ciri yang berikutnya yakni awal mizaujiha suka membantu suaminya, ringan tangan bagi suaminya. Jadi sesungguhnya Hafsah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memikul satu karung kurma, maka Hafsah pun mengambil satu karung kurma juga sama. Dia pikul juga. Tapi ini Hafsah ya Bu ya. Hafsah itu kan anaknya Umar. Umar itu sangat kuat biiznillah. Hafsah juga kuat. Hafsah menyediakan makanan untuk tamunya Rasulullah dengan menyembelih kambing sendirian, memasaknya sendirian, kemudian membaginya sendirian untuk tamu-tamunya. Ini dengan tangan, sehingga dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaikum, sebaik-baik wanita kalian, laha hayaun, punya sifat malu, walakinna la yaqadu ma min aidihim. Tapi mereka tidak menyembunyikan tangan-tangan mereka. Maksudnya mereka membantu apa? Suami-suami mereka. Nah ini beberapa yang mampu saya sampaikan dari beberapa sifat-sifat wanita soleha. InsyaAllah yang akan datang kita akan bahas tentang sifat lelaki soleh. Supaya adil ya Bu ya. Nah, supaya adil, supaya tahu lelaki soleh itu bagaimana. Supaya jangan sampai nanti bawa pulang dari sini cuma bilang jadi wanita soleha ya. Tapi istrinya gak berani bilang lelaki soleh. Ya ini wanita dituntut soleh, maka lelakinya juga harus dituntut menjadi lelaki yang soleh. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.